Bismillahirrahmanirrahim. Kami beritahukan kepada peserta daurah Qawaid Al-Fiqhiyah dari kitab Mandhumah Syarah Mandhumah Al-Faffariyah. Bagi peserta yang ingin mendapatkan kitab yang sedang kita bahas ini, Syarah Mandhumah Al-Faffariyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Khaliful Hadi Hafidhullah Ta'ala, bisa menghubungi saudara Anas di sebelah barat, maaf, di sebelah selatan masjid. Insyaallah kitab sudah tersedia dan bisa membelinya di situ. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan bait yang kedua dari bait matan Faffariyah, Mandhumah Qawaid Faffariyah. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa nazzala al-kitaba wat-tibyana wa 'allama al-usula wal-burhana wa nazzala. Allah lah yang menurunkan, halaman 16 Pak ya, halaman 16. Wa nazzala al-kitaba, Allah lah yang menurunkan al-kitab. Naam, za-nya ditasdid wa nazzala mutaaddi ya. Kalau nazala lazim. Wa nazzala al-kitaba, Allah lah yang menurunkan al-kitab yaitu Al-Qur'an. Wa tibyana dan penjelas. Wa 'allamal usula, Allah juga yang mengajarkan usula, usul, pondasi-pondasi. Wal burhana dan bukti-bukti. Di sini penulis menjelaskan di awal. Di awal penulis, alhamdulillah, pujian milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada hamba dengan petunjuk. Memuliakan hamba dengan petunjuk. Setelah itu Allah lah yang menurunkan Alkitab. Menurunkan Alkitab. Allah lah yang mengajari Al-usul. Allah lah yang mengajari Al-usul, pondasi-pondasi. Kita syarah di sini. Qauluhu at-tibyan. Tibyan, coba diperhatikan dulu ya. Jenengan insyaallah yang belajar sharaf ya, tibyan adalah masdar Pak ya. Bayyana atau apa? Tabayyana atau apa ini? Dari bayyana atau dari tabayyana? Bayyana, bayyana yubayyinu tabyinan, tibyanan tabyanan. Lihat, bayyana yubayyinu tabyinan, tibyanan tabyanan. Di sini at-tibyan ay minahu wa minal masadiri nadirati, dia termasuk masdar yang jarang dipakai. Jadi pakai tibyan, tibyan itu adalah masdar yang sedikit dipakai. di kasroh taknya tip tip tip, nah, itu kan di kasroh itu adalah masdar yang jarang dipakai. Li'annal masadira, karena masdar-masdar ala wazni tif'al, ikut wazan tif'al, taknya di kasro, masdar ikut wazan tif'al, bikasri ta'i, dengan mengkasro ta' itu nadiratun jiddan, sedikit sekali pemakaiannya. Makanya dibaca tibyan, tibyan. Taknya di kasroh itu pemakaian masdar yang amat sedikit pemakaiannya. Hatta kila, saking sedikitnya, saking sedikitnya. Apa saking, Pak? Saking itu, Pak. Saking jarangnya ya. Sangat sedikitnya. Hatta kila, sampai-sampai dikatakan lam yarid, tidaklah datang fihi, di dalam pemakaian di kasronya tak, fi kembali ke kasronya tak, illa kalimatani, kecuali hanya dua kalimat to. Saking sedikitnya pemakaian, sampai-sampai dikatakan hanya ada dua kata to, yang itu di kasrotaknya, yaitu kalimatan, dua kalimat, tibyan dan tilqa. Jadi masdar yang dari bayana, dari ikut wazan fa'ala yufa'ilu, itu umumnya taknya itu di fathah. Pemakaiannya di fathah taknya. Hanya ada dua yang di kasroh taknya, yaitu apa? Tibyan sama apa? Tilqa. Hanya ada dua saja. Makanya dikatakan termasuk masadir nadiroh, masdar yang jarang dipakai. Jelas ya? Naam. Wa amma bi fathit ta, adapun dengan memfathat ta, fakathiratun, banyak sekali, banyak sekali. Nahwu tazkar, tazkarun, wa takrarun. Jadi kalau dibaca tikrar itu justru yang agak keliru ya. Kalau dibaca karrara yukarriru, takraran, rasa gitu kan? Kalau dibaca tikraran itu justru keliru. Ya bukan keliru lah, agak keliru. Agak keliru. Ya, agak keliru. Karena dia na'am memakai, membaca masdar yang nadirah. Padahal itu hanya ada dua saja ya. Hanya ada dua saja, tibyan sama tilqa. Jadi kalau dia baca takrar, dibaca tikrar, itu berarti kurang pas. Sopan, Pak, kurang pas, Pak. Ojo kok langsung salah ngono lah sawangan, ya kan. Nah. Jelas ya? Jelas. Jadi ini bisa lihat di kitab Mukhtarus Siha, Hasyiah Khudhari ala Ibnu Aqil. Baik. Kemudian selanjutnya, wa huwa bi ma'nal wasfi. Tadi kan ini masdar tapi memiliki makna sifat. Kan kaidahnya, Pak ya, yang namanya masdar itu apa? Adalah perbuatan. Dharaba yadribu dharban, pukulan. Itu namanya masdar. Yang namanya sifat lain, mensifati orang yang memukul, yang dipukul, itu namanya sifat kan? Nah, tapi ini masdar yang bimakna, bukan bimakna hadas. Bukan bimakna hadas. Hadas itu ya satu perbuatan, itu kalau masdar. Tapi ini bimakna sifat. Masdar yang memiliki makna sifat. Masdar yang memiliki makna sifat. Mudah enggak ya? Insyaallah lah, Pak. Naam. Ai al-mubin. Ai al-mubin. Yaitu kitab dan yang menjelaskan. Bukan diartikan begini. Manazzalal kitaba, Allah lah yang menurunkan al-kitab. Wattibian, dan penjelasan. Bukan begitu menerjemahkannya, tapi dan menurunkan sesuatu yang menjelaskan. Beda, Pak ya. Kalau penjelasan itu hadas. Tapi kalau sifat, menjelaskan. Ya, jadi ma ada menya ya, ada ma. Ma'tufun alal kitab, bibian itu ma'tuf kepada Alkitab. Ma'tuf kepada Alkitab. Atfu tafsirin. Ataf yang memiliki makna menafsirkan. Ataf yang memiliki makna menafsirkan. Maksudnya, wa nazzalal kitaba. Allah lah yang menurunkan Alkitab. Waktibian ini menafsirkan kanggone apa Alkitab itu. Fungsinya apa Alkitab itu adalah menjelaskan. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Fungsinya apa itu adalah menjelaskan. Itulah makna atfu tafsir. Ataf yang memiliki arti penafsiran. Jadi kalau ini santri saya lebih luas nerangkan. Cuma ini dohuro pak, jadi saya itu susah. Jadi kalau santri saya lebih luas, saya lebih enak. Jadi kalau dohuro itu harus apa? Gak boleh lama, gak boleh cepat, jadi harus sedang. Allahu ustaz. Naam. Qala Allahu taala, berkata Allahu taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai wa hudaw wa rahmah wa bushra lil muslimin. Wa nazzalna, dan kami turunkan 'alaikal kitab kepada engkau Alkitab tibyanan. Suf, apa fungsinya Alkitab? Apa sifatnya Alkitab? Menjelaskan. Likulli syai. Idan tibyan adalah menjelaskan Alkitab. Fungsinya apa diturunkan? Tibyan, menjelaskan. Likulli syai. Menjelaskan likulli syai terhadap segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Nah. Kemudian seterusnya. Qauluhu wal usul. Allah juga yang mengajari usul. Allah yang menurunkan Alkitab. Allah juga menurunkan al-usul. Apa itu usul? Yaitu kaidah. Yaitu kaidah. Dan insya Allah kita akan pelajari apa itu fungsi kaidah. Padahal barakallahu fikum, belajar kaidah itu amat penting dalam semua keadaan. Kalau kita punya bangunan, yang antum perbaiki apanya dulu pak? Pondasi kan? Mana mungkin jenengan bikin bangunan gak ada pondasi? Dia kena tendang hancur. Bagaimana kita belajar fiqh? Belajar fiqh harusnya ada pondasi terlebih dahulu. Makanya sebagian para ulama lebih mendahulukan belajar qawaid dulu baru fiqhnya. Itu sebagian para ulama Hanabilah. Belajar kuwait dulu, baru belajar fiqh kita apa? Fiqhnya dulu, kuwaitnya belakang-belakangan. Makanya ketika ada apa-apa, susah apa ini? Apa ini? Ya susah karena enggak ada kuwaitnya. Sama aja dalam bab jarh wa ta'dil, itu juga ada kuwaitnya. Enggak asal asbun, asal bunyi aja. Ada kuwait-kuwaitnya. Yang ini butuh dipelajari oleh setiap seorang muslim. Ya, apa-apa, jenengan dalam ilmu apa saja duniawiyah, pasti diajari kaidahnya dulu kan? Nah, ilmu bangunan, pasti ada kaidahnya. Perdagangan, pasti ada prinsipnya. Ekonomi, juga ada kaidahnya. Enggak mungkin hanya diterangkan, hewes. Enggak mungkin, ada kaidahnya. Ada pondasi-pondasi yang harus dipelajari, yang sesuatu dibangun di atasnya. Lah itulah belajar kaidah. Belajar kaidah. Nah, ternyata yang mempelajari, yang mengajarkan qawaid wal usul adalah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu al usul ai ilmal usul. Allah lah yang mengajari ilmu usul, ilmu pondasi. Wal aslu, kata asal. Wal aslu, kata asal, huwa lughatan, dia secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuhu, apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Itu namanya asal. Secara bahasa, dibangun di atasnya selainnya. Ada selainnya, dibangun di atasnya. Kayak pondasi masjid, ya kan? Dibangun di atas pondasi apa? Bangunan selainnya kan? Selain pondasi, itu diletakkan di atasnya. Itu namanya asal. Wa fil istilahi, adapun secara istilah. Tadi apa mana istilah tadi? Si. Anta apa mana istilah tadi? Enggak ikut tadi. Ikut. Ah, apa mana istilah? Mensepakati ya, mensepakati dalam suatu tadi ya. Naam. Wa fil istilahi adapun secara istilah. Yutlaqu ala ma'anin. Diitlakan banyak makna. Jadi apa itu asal secara istilah? Itu banyak makna. Banyak makna dan banyak maksud. Minha diantaranya adalah dalil. Asal juga diartikan dalil. Wal qa'idah dan juga diartikan qa'idah. Qa'idah. Jadi asal kayak aslu qaulina. Dalil perkataan kita. Jadi asal itu Pak barakallahu fikum di dalam ucapannya para fuqaha ya, di dalam ucapannya para fuqaha dan para usul itu banyak, banyak maksud. Di antaranya mereka terkadang mengucapkan kata asal maknahu dalil. Fa ma huwa asluka? Ai fa ma huwa daliluka? Apa dalil kamu? Idzan asal terkadang bimakna dalil. Kedua, terkadang asal bimakna qaidah. Bimakna kaidah, yaitu pondasi, dan inilah yang dimaksudkan dalam perkataan musannif. Naam, wal muradu huna. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah al kaidatu kaidah, allati tubna alaiha, yang dibangun di atas kaidah apa? Al masailu al fikiyatu, yaitu masalah-masalah fikih. Idzan ma huwa kaidah? Ingat Pak ya, jadi kita punya dua poin. Kita punya yang namanya masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqh. Itu istilahnya namanya cabang. Kita punya namanya kaidah. Kaidah inilah dibangun di atas kaidah masalah-masalah fiqh. Dan masalah-masalah fiqh itu dibangun di atas kaidah ini. Nah, itulah makna wa'allamal usula. Allah lah yang mengajarkan usul. Ismana usul? Kaidah, kaidah yang akan dibangun di atasnya qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Jelas? Mawa kaidah fiqhiyah? Dialah yang dibangun di atas masail-masail fiqhiyah. Jadi kalau tanya, apa kaidah? Sama jawab. Kaidah itu secara bahasa dibangun di atasnya sesuatu. Maksudnya kaidah fiqhiyah adalah kita punya dua masail fiqhiyah, kita punya kaidah. Mawa kaidah, kaidah itu sesuatu yang dibangun di atas kaidah ini apa? Masail, masail fiqhiyah. Masalah-masalah fiqh, babu thahara, babu tayamum, semua masail fiqhiyah itu dibangun di atasnya kaidah. Ini harus kita pegang Pak kaidahnya ini. Antum dalam bab apa saja, bisnis, ekonomi, atau apa. Kalau enggak megang kaidahnya, mana bisa ketemu. Harus ada kaidah. No? Karena kaidah dibangun di atasnya masalah fiqhiyah. Ah, ayo semangat belajar kaidah ya. Ya. Semangat dong. Nah. Kemudian seterusnya. Qauluhu al-burhan. Allah lah yang mengajarkan al-burhan. Allah lah yang mengajarkan al-burhan. Ma huwal maksud min al-burhan? Ay, wa huwal dalil. Dialah dalil. Wa allamal usul. Allah mengajarkan usul qaidah. Wal burhan adalah dalil. Allah yang mengajarkan dalil. Wa huwal dalilul qati'u. Dialah dalil yang qati'u paten. Alladhi yu'addi. Yang dalil itu menghantarkan ilal matlubi, kepada yang dituju, yang diinginkan. Itulah yang namanya dalil, menghantarkan kepada apa-apa yang telah diinginkan. Jadi kalau diterjemahkan bisa dipahami Pak ya. Wa nazzalal kitaba. Allah lah yang menurunkan Alkitab, bawa Al-Qur'an. Wa tibyan, dan menjelaskan. Al-Quran ini yang menjelaskan. Terus, wa'allamal usul. Allah yang mengajarkan al-usul. Apa usul tadi? Qa'idah. Dasar-dasar kan? Yang akan dibangun di atasnya ke masalah-masalah fiqhiyah. Dan mengajarkan al-burhan. Mawal burhan? Ad-dalil. yang paten yang menghantarkan kepada yang diingin, yang diinginkan. Jelas? Itulah maksud. Jenengan kalau udah hafal, enak. Wa nazzalal kitaba tibyana wa 'allamal usula wal burhana. Terus seterusnya. Jadi ini Pak, jadi barakallahu fikum, tujuan menyarah itu sama aja Pak dengan orang menerangkan. Orang kalau menerangkan tidak tertulis terkadang salah. Jadi sama aja kan? Beda dengan tertulis, kalau tertulis tertuju. Terdobutkan kalau tertulis. Kalau nerangkan begini-begini tanpa ada tulisannya, terkadang apa? Luput dan salah. Berbeda dengan ada tulisannya. Berbeda dengan ada tulis, daripada kalau bahasa Madura ngocak kemana-mana, ya, ngomong kemana-mana, mendingan ada tulisannya. Itu lebih enak, gitu loh. Baik, dan nomor 3. Wa kammaladdinal hanifa hadiya fi kulli dahrin mustafidan baqiyah. Wa kammaladdina, Allah lah yang menyempurnakan ad-dina, agama. Ini masih mensifatkan kenapa Allah dipuji. Ya kan? Tadi dipuji karena an'ama 'alal ibadi bil huda kan wa akrama. Jelas? Allah dipuji karena Allah memberikan nikmat kepada hamba berupa petunjuk dan memuliakan hamba dengan petunjuk. Kedua, apa tadi? Wa nazzalal kitaba, masih menerangkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu layak untuk dipuji. Ya kan? Yang mana Allah itu layak dipuji. Yang nomor 3 juga menjelaskan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya Allah itu dipuji. Yang nomor 3, wa kamaladdina, Allah itu yang menyempurnakan agama. Agama al-hanifa, yang lurus. Hadiya, dalam keadaan memberi petunjuk. Fi kulli dahrin, fi kulli dahrin, di setiap masa. Masyhuda, dalam keadaan disaksikan. Baqiya, senantiasa tetap. Senantiasa tetap. Di sini, nah, Allah Subhanahu wa taala kammaladdin, menyempurnakan agama. Ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Qauluhu ad-din, agama apa? Ai huwa dinul Islam. Allah menyempurnakan agama Islam. Kama fi qaulihi ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini hari aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dalil Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini sehingga enggak perlu apa ditambahi dan dikurangi. Kemudian qaulu hadiah. Hadiah ini halun minaddin. Hadiah i'rabnya hal. Hal. Idan wa kammaladdinal hanifa hadiah, mana sahibul halnya? Kalau hal pasti ada sahibul hal sebagai pelakunya. Fama huwa ad-din, dinlah yang memberikan petunjuk. Paham? Allah menyempurnakan agama dalam keadaan agama ini hadiah memberi petunjuk. Agama ini ikhwan memberi petunjuk. Fi kulli dahrin ay fi kulli zaman, di setiap masa. Mustafidhon baqiyah, sama aja itu arti i'rabnya adalah hal, dalam keadaan disaksikan, dalam keadaan terus menerus memberi petunjuk, terus menerus dalam memberikan disaksikan agama ini memberi petunjuk dan disaksikan juga terus menerus agama Islam ini memberi petunjuk, memberi petunjuk kepada umat manusia. Kemudian seterusnya bait yang keempat. Wa afdhalus salati wassalam ala nabi sayyidil anami wa alihi wa sahbihi wa man tabi' lahum bi ihsanin ila yaumil faza'. Wa afdhalus salati wassalami, salawat dan serta salam yang paling afdal, mudah-mudahan tercurahkan ala nabi kepada nabi Sayyidil anami, tuannya para makhluk. Wa alihi, mudah-mudahan salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada alihi keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, wa man tabi'ah dan kepada orang yang mengikuti, lahum kepada mereka, bi ihsanin dengan baik, ila yaumil faza sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat, musannif hafidhahullahu ta'ala bersolawat dan mengucapkan salam dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Perhatikan salahnya. Qauluhu makna as-salat. Jadi makna as-salat bersolawat kepada Nabi. Ay as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu maknahu doa. Salat secara bahasa maknahu doa. Maksudnya faida nusibat ilallah, apabila salawat ini dinisbahkan kepada Allah, fal muradu huwa as-sana'u indal malaikatil muqarrabin. Maksudnya adalah pujiannya Allah di sisi para malaikat yang didekatkan. Berarti gini, kalau Allah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, tambah ya, solawat, kata solat itu dinisbahkan oleh Allah. Maksudnya Allah lah yang bersolawat, Allah lah yang solat kepada nabinya. Makna dalika Allah itu memuji Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Paham ya? Jadi wa afdhalus salati wassalami ala nabiyyina. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat Allah kan ya. Makna dzalika semoga Allah, bukan semoga ya. Allah itu memuji. Allah itu memuji Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di sisi para malaikat. Idan salat ketika itu dinisbahkan kepada Allah, maknahu pujian. Maknahu pujian. Fakila, ada yang mengatakan ar-rahmah. Jadi makna yang kedua, salawatnya Allah maknanya Allah memberi rahmat kepada nabinya. Itu dua tafsiran Pak ya. Semoga salawat serta salam terberikan, tersalurkan kepada Nabi kita Muhammad. Berarti salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dua penafsiran. Adalah ada yang mengatakan pujiannya Allah di sisi para malaikat, dan ada yang mengatakan rahmatnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Jelas ae? Jelas. Naam. Wa minal malaika. Tapi kalau selawat itu munculnya dari malaikat, maknanya adalah istighfar. Jadi malaikat berselawat kepada kamu, maksudnya malaikat itu memintakan ampun untukmu. Jelas? Naam. Wa min ghairihim, dari selain Allah dan selain malaikat adalah ad-du'a'u bi khair, mendoakan kebaikan. Idzan shalawat ini pemakaiannya tiga Pak ya. Satu, kalau itu dinisbahkan kepada Allah apa artinya? Pujian. Yang kedua apa? Atau maknanya rahmat. Jikalau na'am doa shalawat ini na'am dinisbahkan kepada malaikat, apa artinya? Memintakan ampun ya, istighfar. Jikalau shalawat ini dinisbahkan kepada selain mereka, maknanya apa? Doa bi khair. Doa bi khair. Jelas? Nyam. Kemudian selanjutnya kita bahas sekarang wassalam. Apa makna wassalam? Sallallahu alaihi wasallam. Apa makna wassalam? Masya Allah Pak ya, kita dulu belajar dari awal sampai akhir. Jangan-jangan kita ini gak ngerti ketika dibacakan Nabi kita salawat sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Orang mudeng ya Allah. izin Pak nang Allah, Pak. Ya. Masya Allah, ya kan? Ini kita baca setiap saat abadnya sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti. Nah, kalau enggak ngaji, oh tambah pinter, Pak. Ya kan? Nah, kalau ngaji kan berarti apa? Berarti kan alhamdulillah kan terangkat kebodohan dari diri kita. Baik. Qauluhu assalam, apa makna salam? Assalamu ma'nahu salam, ma'nahu maksudi. Al-bara'atu lepas, wal-khalasu lepas, wan-najatu selamat, minasyari dari kejelekan, wal-uyub dan aib. Maksudnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad, makna dzalik Allah, semoga Allah Pak ya, salama, membebaskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cacat dan kekurangan. Itu maksudnya. Idzan ismana salam, assalam menyelamatkan, membebaskan, menyelamatkan kejelekan, cacat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu mana assalam. Wassalamu huna, kemudian salam di sini maknanya fihi salasatu aqwalin, ada tiga pendapat di antara para ulama di dalam memahami kata assalam. Kayak gini, afdhalus salati wassalami. Ini kan kata assalam. Assalam, kita sudah paham tadi kan makna salam kan? Adalah menyelamatkan, membebaskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cacat dan kekurangan. Setelah itu dari kata assalam di sini memiliki tiga akwal di antara para ulama. Al-qawlul awwalu, pendapat yang pertama. Assalamu ismun min asma'illah. Assalam itu Pak, nama dari nama-nama Allah. Ada kan namanya salam kan? Wassalam. Nah, itu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, kalau assalam ini adalah nama dari nama-nama Allah, apa maksudnya kalau begitu? Nazalat barokatu ismihi alaih. Nazalat, telah turun barokatu ismihi, berkah namanya Allah alaihi kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita artikan assalam di sini nama dari nama-namanya Allah, berarti maksudnya keberkahan namanya Allah itu turun kepada Nabi kita Muhammad. Fala khala minal barakat, maka tidak akan sunyi dari keberkahannya Allah. Maka senantiasa Nabi kita Muhammad waktu dan keadaannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita artikan assalami nama dari nama Allah. Wasallama minal makarihi wal afati, Allah lah yang menyelamatkan minal makarihi, dari hal-hal yang tidak disukai, wal afati dan bencana-bencana. Karena keberkahan namanya Allah itu turun kepada Nabi Muhammad, tentunya akan terselamatkan dari hal-hal yang tidak disukai dan bencana-bencana. Naam. Atsani, makna qaul yang kedua, pendapat yang kedua, annasalama, bahwasanya kata salam huna masdar, di sini masdar minasalama, dari keselamatan. Jadi afdhalus salati wassalam, assalam di sini adalah kata naam masdar dari kata salama. Maknahu sallamallahu minan naqaisi wal afat, Allah itu menyelamatkan Nabi Muhammad minan naqais, dari kekurangan-kekurangan, wal afat, dan bencana-bencana. Jadi ini makna yang pertama dan makna yang kedua. Naam, wal haq, pendapat yang benar. Assalam, kata salam, majmu'ul qawlain, dua pendapat ini tersusun pada kata assalam. Yang benar, dua pendapat ini tersusun pada kata assalam. Idan bisa jadi afdhalus salati wassalam, makna dzalika adalah ismun min asma'illah. Dan bisa jadi langsung tergabung di situ dia bimana salama. Idan assalam dari afdhalus salati wassalam, wassalam di sini tersusun dua makna, Pak. Pertama, nama dari nama-nama Allah. Yang kedua adalah dari kata salama, keselamatan. Idan ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad, itu makna dzalika wassalam di sini adalah nama min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti kandungan yang kita jelaskan tadi. Makna yang kedua adalah dari masdar, dari salama. Al-qaulu salis, pendapat yang nomor tiga, huwa bima'nal inqiyad. Assalam itu memiliki arti inqiyad, yaitu ketundukan. Tapi makna yang kedua ini, nomor tiga ini, Pak, adalah tidak masyhur. Tidak masyhur. Yang penting, yang masyhur adalah dua makna tadi, dua pendapat tadi, yaitu ismun min asma'illah. Yang kedua apa tadi? Assalama. Nah, kemudian seterusnya, saya kira kita akan bahas apa definisi Nabi. Ya kan? Sekarang kan, afdhalus salati wassalami ala Nabi, kepada Nabi. Mahuwa Nabi? Apa definisi Nabi? Ini yang kita akan bahas insyaAllah. Qauluhu ala Nabi, ay ta'rifun Nabi, definisi Nabi. Khilafun tawilun bainal ulama, ada perdebatan yang amat luas di sisi para ulama. Jadi apa itu Nabi, apa definisi Nabi, itu perdebatan yang amat luas di sisi para ulama. Wa aqrabu ta'rifi, definisi yang paling mendekat. Wa aqallu intiqadan, dan yang paling sedikit kritikannya. Sekarang lihat, definisi yang paling mendekati kebenaran. Ingat Pak, mendekati lho Pak ya, mendekati. Dan definisi yang paling sedikit kritikannya. Berarti masih dikritik Pak, tapi sedikit. Ya, ya masih dikritik, tapi sedikit kritikannya. Huwa ma dzakarahu, dialah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau An-Nubuwat. Ingat, definisi Nabi yang paling sedikit kritikannya dan yang paling mendekati kebenaran, dialah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab An-Nubuwat. Fan-Nabiyyu, apa itu Nabi? Mohon diperhatikan, nanti jangan-jangan kita ini enggak ngerti definisi Nabi lagi. Huwallazi yunbi'ullahu, dialah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepadanya, wahyukan kepadanya. Bima anba'ahullahu bih, dengan apa yang Allah khabarkan dengannya. Kesimpulan, dialah seorang nabi yang Allah wahyukan kepadanya. Perhatikan. Fa in ursila, jikalau seseorang yang dikasih wahyu ini diutus, ma'adzalika, disertai dengan wahyu tadi, diutus ila man khalafa amrullah, diutus kepada orang yang menyelisihi perintahnya Allah. Liyuballighahu risalatan minallah, supaya dia bisa menyampaikan risalahnya Allah kepadanya. Fahuwa rasul, maka dialah rasul. Idzan ma huwa rasul? Adalah seorang yang dikasih wahyu. Ma huwa rasul? Rasul adalah seseorang yang dikasih wahyu oleh Allah dan dikirim kepada suatu kaum yang menyelisihi agama, yang menyelisihi perintahnya Allah. Dikirim kepada suatu kaum yang kaum ini menyelisihi perintahnya Allah. Dikirim di situ. Lah, kalau dia dikasih wahyu dan dikirim kepada suatu kaum yang menyelisihi perintahnya Allah untuk menyampaikan risalah kepadanya, maka dia adalah rasul. Maka dia adalah rasul. Wa amma adapun idza kana, apabila dia ya'malu bisyari'ati qablahu, menjalankan syariat sebelumnya, berarti enggak dikasih wahyu. Dia enggak dikasih wahyu, tapi dia menjalankan syariat sebelumnya. Walam yursal huwa ila ahadin, dan dia tidak diutus kepada kaum mana saja. Dia enggak diutus, dia enggak dikirim untuk menyampaikan agamanya Allah kepada orang yang menyelisih agama. Tidak. Maka bahwa nabiyun, maka dia itu nabi. Walaisa birasul, dan bukan rasul. Berarti bisa disimpulkan, apa perbedaan rasul dan nabi? Apa perbedaan rasul dan nabi? Kalau rasul diberi wahyu oleh Allah, berarti wahyu yang baru, Pak ya. Dikasih wahyu yang baru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diutus kepada suatu kaum yang menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Namanya rasul. Adapun yang namanya nabi adalah apa? Dia enggak dikasih wahyu. Dia mengamalkan syariat sebelumnya, nabi sebelumnya. Dia enggak dikasih wahyu, tapi dia mengamalkan apa namanya? Agama sebelumnya, dan dia tidak diutus kepada kaum mana saja. Maka dia adalah nabi. Baik. Kalau begitu, nabi kita Muhammad, nabi atau rasul? Nabi dan rasul dong. Nabi dan rasul kan? Nabi ya, iya, rasul ya? Iya, gitu loh. Nah. Sudah jelaskan? Ini Pak, ini masih banyak kritikan loh. Ini ada kritikan, tapi enggak ana sampaikan. Tapi ini akal lebih sedikit. Yang antum pelajari di sekolah-sekolah apa, Pak? Apa Rasul? Hah? Apa, Pak? Menyampaikan dapat wahyu, menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Nah, kalau nabi? Hah? Apa? Tidak wajib menyampaikan ya. Kalau rasul wajib menyampaikan. Kalau nabi? Loh, dari mana lagi definisi itu kan? Ayo. Bisa ya? Tapi alhamdulillah, sebelum selesai, nah tanya dulu. Sebelum selesai saya tanya dulu. Anta. Kacamata itu? Ah ya, anta. Anta-anta ini. Depan ini, depan. Anta-anta, iya sedikit lagi lah. Nah, sholat secara bahasa apa artinya? Doa. Jikalau sholat yang kacamata lagi di belakang, kalau sholat itu dinisbahkan kepada Allah, namanya apa? Pujian di sisi para malaikat. Taib. Kacamata belakang lagi, Pak. Kalau dinisbahkan kepada para malaikat, apa artinya? Memintakan ampun. Jenengan lah kacamata ini, Pak. Ya, jenengan. Jikalau dinisbahkan kepada selain mereka, namanya apa? Doa bi khair, doa dengan kebaikan, doa dengan kebaikan. Nah. Baik. Apa definisi kaidah? Apa definisi kaidah? Anta, kacamata. Banyak kacamata ditanya ini, Pak ya. Apa definisi kaidah? Aywa, sesuatu yang dibangun di atas nah. Jenengan Pak yang pakai kacamata lagi, Pak ya. Al-usul berapa maknanya, Pak tadi? Enggak ingat, Pak. Al-usul banyak, artinya banyak, Pak ya. Banyak. Di antara maknanya apa aja, Pak? Hah? Ya, bangunan-bangunan yang pondasilah. Yang kedua apa? Iya, yang kedua apa? Dalil. Dan yang dimaksudkan dalam ini apa? Wa 'allamal usul adalah kaidah, adalah kaidah. Nah, yang bersandar di tembok, di cagak itu apa? Tiang. Anta, apa mana al-burhan? Bukti. Dia AS mana bukti? Adalil ya, adalil. Apa artinya alhamdu? Anta, anta, apa artinya alhamdu? Ah, lupa kan? Ayo, apa arti alhamdu? Oh, jangan pujian aja, no. Kita sudah definisikan, nah. Ah, apa mana alhamdu? Ah, anta, anta. Ah. Mengkhabarkan kebaikan orang yang dipuji disertai dengan pujia, disertai dengan rasa cinta, disertai dengan rasa cinta. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, tibyan, anta pak, tibyan, masdar yang banyak pemakaian atau enggak? Sedikit. Ada berapa kepemakaian pakai tak tibyan itu? Dua apa saja? Tilqa. Yang banyak apanya, Pak? Iya, taknya diapain? Di doma atau di sukun? Oh, di fathah, Masya Allah. Baik, sampai di sini dulu insya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Syahadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.